wujudkan mimpi kita bersama. Hey, coba pandanglah jiwa yang bertanya ini. Sebelum kita lanjutkan kisah yang akan berlangsung selamanya. Selamanya.